amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Nabang nyanyi tabotik aja beta. Udah begini aja dah. Ini cengkrong otak-atik aja. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aw kama qala aidan fi ayatin ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia orang tua kita Al Mukarram Al Ustaz Haji Ahmad, guru kita Al Mukarram Al Ustaz Haji Siduk selaku MC, dan guru kita orang tua kita Bapak Haji Zainuddin selaku sesepuh, dan yang sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Ghafur, Ketua RW 015, yang menurut informasi beliau lagi sedang kurang sehat, begitu barangkali. Nah, mudah-mudahan beliau diangkat oleh Allah penyakitnya, Allah berikan sehat walafiat, dan senantiasa dapat menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari. Amin. Orang tua kita, Bapak Ketua RT 04, Bapak Haji Abdul Rasul, mana orang? Dan kori kita, sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Nur, yang baru saja melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Kita doain beliau biar sehat panjang umur. Kalau beliau kori, saya kuru, beda. Kayaknya suaranya enakan beliau. Udah apa, jangan-jangan aja. Ngapain, jadi orang gak ngiatin gua, ngiatin lu. Duduk, Neng, duduk. Duduk. Yang sama kita hormatin Ketua Panitia sekaligus Ketua Karang Taruna Kampung Pedongkelan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pedongkelan, Ahad 04 Desember 2016 memetik ketauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bawahnya Karang Taruna Unik 015 tutupan. Suaranya kayak Dila ya. Benar kan unik ya. Saudara apa sih namanya? Saya belum sebut. Saudara Muhammad Haji Janun. Iya, ini orangnya. Kalau sekilas sama misalnya mukanya. Ya. Ini jangan-jangan lain maaf bisa berapa kita ya. Para ibu, para bapak, hadirin hadirat, rekan-rekan Karang Taruna remaja semuanya, yang mohon maaf gak kesebut namanya karena memang gak ada catatannya, segitu doang tadi. Dan kumpulnya kita malam ini insya Allah membawa keberkahan. Dan berkumpul kita malam ini, kita berharap berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Para ibu, para bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 12, kurang 2 jam. Udah rada malam. Takut krimis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini. Beliau adalah sosok manusia yang paling sempurna. Basyarun la kal basyari. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya Rasulullah sama bu dengan kita. Cuma beda Rasulullah dengan kita. Rasulullah keringetan, kita juga bang keringetan. Cuma beda keringat Rasul sama keringat kita. Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi. Tapi kalau keringat kita, rasain sendiri. Nih, manusiawinya sama, makanya beliau punya istri Siti Aisyah. Tuh kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin, habis dilapin diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti sama laki besok begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul. Udah gentak aja sini, Bang. Minyak fisik, Bang. Rasain gua perengus-perengus. Jadi manusiawinya sama tapi beda. Rasulullah beludah, kita juga beludah, Bang. Cuma beda ludah Rasul sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat, ludah kita. Di mana buktinya? Ketika hijrah, Rasulullah berangkat tuh ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar dari Mekah ke Madinah dikejar-kejar kafir Quraisy. Kata Abu Bakar, ya Rasul, ayo kita ngumpet dulu di Gua Tur. Tapi sebelum masuk ke gua, saya dulu yang masuk ya Rasul, biar saya bersihin, siapa tahu nanti ngeri ada binatang yang melata, binatang buas. Rasulullah luar, masuklah Abu Bakar bersih-bersih ke dalam gua. Bener tangannya digigit kalajengking. Bu, kalajengking Arab. Beda sama kalajengking pedongkelan. Arab apa sih yang gak kecil semuanya gede. Apa tawain lo? Lo bayangin yang kagak-kagak itu. Bener Sayyidina Abu Bakar digigit kalajengking. Sayyidina Abu Bakar diam. Melihat Sayyidina Abu Bakar pucat, Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. Wala takhaf, jangan kau takut. Wala tahzan, jangan engkau sedih. Innallaha ma'ana, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Allah bersama kita. Apa jawab Abu Bakar, ya Rasul, saya enggak takut, saya enggak sedih. Tapi kenapa muka mucet begitu? Tangan. Ngapa tangan? Digigit kala jengking. Ngomong-ngomong dari tadi, sini. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, baca bismillah, diludahin, sembuh seketika. Coba kalau pakai ludah kita, mungkin bengkak. Itu hebatnya Nabi. Makanya satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sayang kepada umatnya dunia akhirat hanya baginda Rasul. Di mana buktinya? Rasulullah nggak tanggung-tanggung pak membuktikan beliau mau meninggal dunia, mau dicabut nyawanya. Datang Jibril memberikan kabar ke Rasul. Apa kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar bahwasanya nyawamu yang mulia akan dicabut oleh Allah. Menurut kamu bagaimana Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi bu, apa Allah bilang, inni haramtul jannata ala zairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Terus umat saya bagaimana ya Rab? Umatmu lain lagi, kata Allah, wa haramtu ala zairil umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi enggak egois, masih mikirin kita orang pendongkelan. Sayang Nabi sama kita. Bahkan detik-detik beliau mau dicabut nyawanya bu, lagi sakaratul maut, yang keluar dari mulut mulia beliau apa? Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Nabi nyari-nyari kita. Kalau kita kan lain mau mati, anak kita kuburin lagi sekarang. Mat, sin, roh, yik, sini ngumpul lo semua. Romanya udah gak kuat, gue penyakit sih. Ada sini kumpul semua. Ada lo yang botak bilangin. Sini, ngomong sini. Nanya mau ngomong, mau kasih temen lo. Halo.